mungkin melupakanmu. Apapun yang terjadi, setiaku sampai hati kepadamu. Peluklah peluk diriku dengan kata hatiku. Aku ingin selamanya, oh, selalu bersamamu, selalu menyayangmu. Cinta ini jangan pernah rasakan. Oh,